Bagaimana akidahnya Imam Al-Qurtubi? Imam Al-Qurtubi ulama sunnah. Ya, antum baca kitab-kitab. Wallahu ta'ala. Berapa gram emas yang harus dizakatkan? 85 gram. Zakatnya 0.5% atau 2,5. 2,5 itu 2,5%. Halo. Jadi 85 per 40 keluarlah hasil zakat. Uang harga emas 85 per 40 keluarlah zakat. Apa boleh kita mengatakan domir doa Allahumma hazimhum? Boleh dengan Allahumma hazim. Wallahu ta'ala. Bolehkah kita berzakat dengan niat untuk kesembuhan seseorang? Berzakat itu kewajiban. Ya. Gimana kalau kita melaksanakan kewajiban pasti manfaat. Dan Nabi katakan da'u mardhakum bis-shadaqah. Obati orang sakit kalian dengan sedekah. Kalau zakat itu kewajiban, antum bersedekah. Allahu ta'ala. Bagaimana hukum salat seorang wanita apabila di tengah-tengah salatnya terasa seperti keluar kencing atau angin? Kalau terasa, tidak boleh dibatalkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan syukiya ilaihi rajulun annahu yukhayyalu fis salat. Mengadu orang-orang yang merasakan sesuatu di perutnya waktu salat, maka Nabi katakan la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Jangan dia keluar dari salatnya sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Masalah kencingnya pun demikian. Setelah salat dia periksa, kalau memang ada yang keluar berarti ganti salatnya. Kalau tidak ada maka itu gangguan syaitan. Wallahu ta'ala. Apakah boleh mencari istri jika tidak bersedia di poligami? Ini dari zaman dahulu poligami, poligami terus, tidak ada kemajuan. Praktik baru maju. Tanya, tanya. Bisa dihitung dari zaman yang poligami. Bisa dihitung. Tapi pertanyaan ini dari zaman dahulu, tanya, tanya, tanya. Jangan kita seperti Bani Israel, banyak bertanya tapi tidak beramal. Kalau sudah memang mampu, praktik para jamaah. Kalau tidak mampu ya jangan. Ya, segala sesuatu dengan istitaah kemampuan. Ini di mana-mana itu terus. Tidak pernah maju kalau bertanya saja. Ini saya berharap jangan lagi bertanya lah, praktek dulu. Nanti antum tuding saya loh, ustaz sendiri belum, mas saya belum mampu. Jadi tidak semuanya harus ukurannya ustaz, tidak semuanya. Siapa yang mampu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau memang terasa mampu, siap, mulai. Ini enggak pertanyaan poligami, poligami, poligami. Pantesan ibu-ibu itu ribut. Coba praktis sekali-kali gitu. Diam, mereka enggak bisa apa-apa. Ini ya, rencana mau menyerah, ya panas orang. Sekali-kali empat selesai. Wallahu ta'ala. Jadi kita lihat ya di sana ya, nggak ada orang gampal ngebor. Oh bicara ini, mulai diam semua, nggak ada. Ini kita ngomong aja. Apakah ada mahar yang disunnahkan? Artinya lebih diutamakan untuk dijadikan mahar, enggak ada. Yang hukum asalnya itu berupa harta yang mana bisa dimanfaatkan oleh wanita. Ya umumnya sih uang. Ya, Allah Taala. Bertanya masalah sorban. Sorban bukan sunnah pada zaman. Sorban bukan sunnah. Tetapi seorang memakai sorban karena ingin mengikuti cara Nabi, enggak apa-apa. Insya Allah dapat pahala. Tapi zatnya sorban itu bukan sunnah, itu pakaian orang sana saja, ya. Dan bukan juga pakaiannya Pak Haji, ya, tidak. Ya. Di sana banyak belum haji sudah pakai sorban. Kenapa? Kenapa? Karena memang pakaiannya. Ya, anak kecil, sekolah, semua pakai sorban. Hadza wallahu ta'ala. Adapun antum tanya pahalanya sekian sekian, ini hadis palsu semuanya. Dan orang-orang ya, tatkala dijelaskan ini hadis palsu, mereka tambah bodoh. Bagaimana? Masa ada jamaah, masa ada sahabat yang palsu? Tambah bodoh. Ini hadis palsu, jelaskan dalam kitabnya hadis palsu-palsu. Ketika itu sudah mengamalkan hadis palsu, masa ada sahabat yang palsu? Yang enggak ada sahabat yang palsu, tapi ucapannya itu tidak benar. Satu contoh, antum sekarang kita atas namakan. Apa sanggup antum terima ucapan itu, ucapan antum? Sulit kita akan menerima. Karena bukti tidak pernah kita ucapkan. Dan sedangkan masalah Nabi lebih berat. Karena berdusta atas nama Nabi, dosa besar. Silakan mengambil tempatnya di neraka. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya zaman sekarang? Banyak guru yang membaiat muridnya. Ini baiat bid'ah. Jadi baiat itu kepada penguasa, bukan kepada guru. Kalau ada baiat seperti ini, itu orang-orang yang takut kehilangan murid. Ya, supaya muridnya tidak lepas dari dia. Ini semuanya baiat bid'ah. Baiat itu kepada ulil amri, kepada penguasa. Ya, hadza huwa wallahu ta'ala. Ini masalah mencium tangan ya, orang tua dan semisalnya. Tidak disunahkan mencium tangan, tapi mencium boleh. Ya. Enggak ada sunahnya cium tangan tuh, enggak ada. Kepada siapapun enggak ada sunahnya cium tangan. Cuma kalau untuk mencium tangan orang tua, tidak apa-apa. Ya, hadza huwa wallahu ta'ala. Bagaimana cara kita menolak bersalaman atau berjabat tangan dengan wanita yang bukan muhrim apabila wanita tersebut menjulurkan tangan? Jelaskan, sembunyikan tangan antum. Saya enggak salah dengan perempuan bukan mahram. Karena ingat, tangan berzina, zinanya adalah menyentuh sesuatu yang haram. Dan Nabi katakan dalam riwayat Imam Ar-Royani, seorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Wallahu a'lam. Doa kafaratul majlis dibaca oleh semua, masing-masing membaca, dan bukan saja setelah kajian, duduk-duduk berdua bertiga setelah ngomong-ngomong baca supaya mengampuni dosa kita karena lidah yang kepleset. Ya, itu yang kita pakai apa namanya minta ampun. Menyentuh istri tanpa syahwat, apakah membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu. Ya, adzallahu wallahu ta'ala. Apakah benar nama seorang itu mencerminkan perbuatannya? Jadi orang yang punya nama baik dapat bagian dari namanya. Adapun mencerminkan ini belum tentu. Ya, hadza wallahu ta'ala. Baik. Ya. Sudah disebutkan. Saya berdakwah di keluarga kurang lebih 2 tahun. Di antara yang saya ajarkan adalah ketika tertimpa musibah dan diberikan kebaikan, kita harus hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bisa diterima dan telah diamalkan. Akan tetapi melarang mengirim surah Al-Fatihah di setiap acara syukuran belum bisa dilaksanakan. Ditakutkan orang tua anak akan menjauh dari saya. Nasihatnya bagaimana? Sabar, ajarkan lebih utama dulu. Ajarkan lebih utama dari hal yang akidahnya. Kemudian sisi ittiba'nya. Kalau sudah kuat insyaallah dengan sendiri dapat pahala. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.